Jitu Nada, Sakura Record Surabaya. Wasik. Gary Mahesa dan juga Tasya Rosmala. Sakura Record, Jitu Nada, tidak boleh lagi Mas Bo.